Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmitin Amma ba'du. Kita masuk pada adab yang kedua. Yang sebelumnya adab pertama, apa kesimpulannya indah ya Muhammad Palembang sebelum keluar? Apa kesimpulan adab yang pertama? Taib. Berhubungan dengan apa? Ada seorang talib dalam mencari guru. Taib. Selama dia mendapatkan guru dari kalangan ahli sunnah, maka itu rezeki ikhwanul fillah. Nah, harapan besar untuk bisa apa? Selamat. Adab yang kedua, atsani. Ayyan qada li syekhihi fi umuri. Hendaknya dia patuh kepada syekhnya, kepada gurunya pada perkara-perkara dia. Nah, wala yakhruja an ra'yihi wa tadbiri, tandanya dia tidak keluar dari apa? Dari pemikiran dan pengaturan gurunya. Tayyib. Bal yakunu ma'ahu kal maridhi ma'at tabibil mahir. Bahkan hendaknya keadaan seorang murid dengan gurunya sebagaimana seorang sakit bersama dengan seorang tabib yang mahir. Tabib yang sudah apa? Sudah terlatih. Cuman semua ini khanifillah dengan catatan sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Abu Amr, wa hadza min ghairi taqlid. Dan ini semua dilakukan tanpa taklid. Dalam artian dia, nah, selama itu adalah kebaikan, selama itu jelas dibangun di atas dalil Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah, maka hendaknya apa? Diikuti nasihat-nasihatnya. Nah, taib tanpa taklid. Kenapa? Fa'inna taklidah muharramun qat'an. Dikarenakan taklid yaitu membebek, sekedar mengikuti tanpa peduli ada dalil atau tidak, tanpa peduli benar atau salah. Taib. Sebagaimana slogan sebagian orang-orang sufi akhanifillah, hendaknya kalau kamu mau belajar, engkau di sisi gurumu hendaknya seperti apa? Mayit di sisi apa? Orang yang memandikan, gulingkan ke kanan ya manut, gulingkan ke kiri ya manut, dibanting ya diam saja. Taib. Tidak boleh seperti ini, karena kita dilarang untuk taklid. Qala Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selain apa-apa yang diturunkan tersebut sebagai pimpinan atau sebagai pembimbing. Nah, sungguh sedikit. Nah, mereka mengambil pelajaran. Di sini jelas perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Qala fashawirhu fi ma yaksudu. Dan hendaknya, fayushawirhu, di sini ada ya-nya. Fayushawiruhu fima yaksiduhu, tandanya dia mengajak musyawarah terhadap apa-apa yang dia maksudkan. Dalam perkara apa yang mau dihafal, matan apa yang pas, atau fan apa yang aku harus lebih perhatikan misalnya, atau mana yang harus aku dahulukan dari sekian perkara-perkara yang butuh dihafal. Ini penting akhwani fillah, karena seseorang talib terkadang apa? Karena semangat akhirnya semuanya ingin dihafal. Sehingga apa? Sehingga campur aduk. Sehingga tidak mungkin. Tidak mungkin akhirnya. Nah, jadi apa dulu yang dihafal? Kemudian nah, apa saja yang hendaknya dia konsentrasi untuk dipelajari dan seterusnya. Wa yataharra ridahu fi ma ya'tamidu wa yubalighu fi hurmatihi. Dan hendaknya berusaha untuk nah, mendapatkan keridhaannya pada apa-apa yang dia bersandar padanya. Berusaha untuk mendapatkan keridhaan, kerelaan, apalagi berhubungan dengan ilmu yang dia dapat darinya. Karena kalau nah, seseorang mengambil ilmu ikhwani fillah dari seorang syekh dalam keadaan syekh tidak ridha diambil ilmu darinya, maka ini tidak akan apa berbarokah. Sebagaimana seorang mengambil harta, tapi apa yang memiliki harta tidak suka untuk memberi. Nah, tayyib. Dan lebih mulia dari harta adalah ilmu. Nah, wa yubalighu fi hurmati, dan hendaknya betul-betul sungguh-sungguh dalam menghormatinya. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatihi, dan nah, dia taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam memberikan apa? Bantuan, pelayanan padanya seandainya dibutuhkan. Sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas dan sederetan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar mandi. Paham namanya orang masuk ke hammam butuh air, disediakan air di luarnya. Ini khidmah. Demikian pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya, sehingga mereka apa? Nah, terlihat sekali barokah yang didapat akhirnya. Nah, ilmunya kemudian dapat diambil oleh umat-umat setelahnya. Ibnu Abbas yang menjadi rujukan utama dalam tafsir dan menjadi apa salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak dari Rasulullah SAW dan juga sebagai na'am mufti tatkala para sahabat-sahabat kibar sudah meninggal. Wa ya'lamu anna dhullahu li syekhihi 'izzun wa khudu'ahu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu rif'ah. Dan hendaknya dia tahu bahwasanya nah merendahkan diri di sisi syekhnya itu merupakan kemuliaan. Nah, dan merendahkan dirinya untuk syekhnya itu merupakan kebanggaan, dan tawadhu'nya dia pada hakikatnya adalah apa? Adalah ketinggian derajat. Dan dalil-dalil banyak. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu na'am kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala merendahkan hatinya, tidak menyombongkan diri, maka yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala angkat. Karena ilmu ikhwani fillah na'am ibarat air, dia tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi pada asalnya. Na'am. Baik. Sebagaimana ilmu juga, kalau seorang menyombongkan diri, yang tidak akan mendapatkan ilmu. Wa yuqal, dan dikatakan inna syafi'i utiba ala tawadu'hi lil ulama. Ini Imam Syafi'i, imam. Tapi ketika mendapati ulama yang lain beri bersikap tawadu. Nah, sampai apa? Sampai dicela. Kenapa? Padahal dia seorang alim yang utama. Faqala uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan takruman nafsu allati tuhinuha. Nah, aku menghinakan jiwaku untuk mereka. Nah, fahum yukrimunaha. Nah, walan takruman nafsu allati la tuhinuha. Yaitu aku nak menghinakan untuk para ulama diriku agar bisa mendapatkan ilmu yang ada pada para ulama tersebut, tapi mereka malah apa? Malah nak mengunggul-unggulkan atau berusaha untuk menaikkan jiwanya sendiri-sendiri. Kata beliau, sungguh tidak akan mulia suatu jiwa yang tidak mau menghinakan dirinya tatkala mengambil ilmu dari para ulama. Apalagi kalau sampai menyombongkan diri dan menjauh dari nasihat-nasihat mereka. Karena al-ulama warahatul anbiya. Oleh karena itulah di antara musibah yang banyak menimpa dakwah. Tayyib metode-metode dakwah yang ada tatkala mereka menjauh dari bimbingan ulama-nya. Tayyib sudah merasa bisa ijtihad, sudah merasa bisa mengambil langkah sendiri sehingga menjauh dari bimbingan ulama. Ini awal dari kecelakaan. Betapa banyak bukti-bukti yang ada dari zaman-zaman yang telah lewat. Afanikillah. Tatkala seorang ingin berpaling dari ulama, kami lebih tahu tentang keadaan di negeri kami. Kami lebih tahu bagaimana menetapkan kebijaksanaan yang bermanfaat bagi dakwah kami. Akhirnya apa? Akhirnya melenceng dari dakwah sunnah, menyimpang dari dakwah di sunnah wal jamaah. Taib. Dengan alasan apa? Maslahat dakwah katanya. Kami lebih tahu tentang masalah dakwah. Tapi kalau kemudian cocokkan dengan metode para ulama-ulama yang ar-rasikhin, ulama-ulama yang kokoh di atas ilmunya, jauh. Karena mereka memiliki kekhususan dari sisi khasyatullah, sehingga tidak akan berani menetapkan hal-hal yang itu adalah perkara-perkara mungkar. Tapi sebagian talabatul ilm terkadang karena semangat akhirnya lalai dari sisi ini. Yang menjadi pikiran hanya sekedar sesuatu yang zahir, nampaknya bagus ini, padahal di situ terdapat penyelesaian-penyelesaian terhadap syara'i yang banyak. Qala wa akhadha Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'a jalalatihi wa baitihi wa mardabatihi bi rikabi Zaid ibn Thabit al-Ansari wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ini salah satu contoh dari perbuatan para salaf kita, ya khanifillah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersamaan dengan kemuliaan beliau, jelas beliau seorang yang mulia, memiliki ilmu, bukan seorang yang bodoh. Wa baitihi, dan juga kemuliaan nasab beliau. Ini dicetakan yang lain, wa baitihi, dicetakan kita, ma'ajalatihi wa martabatihi. Ada tambahan wa baitihi di tengah-tengahnya. Maksudnya dari rumah yang mulia. Kenapa? Karena beliau kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas. Abbas siapanya Rasul? Indah Syafiq. Abbas itu apanya Rasul? Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Abbas masuk Islam? Abbas ibn Abdul Muttalib. Indak ya Umar. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara paman beliau yang mendukung dakwah beliau. Setelah Hamzah. Jadi masuk Islamnya Abbas yaitu menjelang Fathu Mekah. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Radhiyallahu anhum wa arda. Bersama dengan kemuliaan beliau ini, beliau mengambil rikabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Yaitu mengambil nonton khalifah dituntun tayyib kendaraannya si Zaid, dia di bawahnya. Zaid ibn Thabit duduk di atas dan dituntun oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sekemuliaan nasab jelas Abdullah ibn Abbas lebih mulia, tapi tawadhu. Karena Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu Nah, di antara alimus sahabat, penulis wahyu, nah, kemudian beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kita. Dan atsannya sahih dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Waqala Ahmad Ibn Hanbal li Khalaf al-Ahmar, la aq'udu illa bayna yadayka, umirna an natawadda'a liman nata'allamu minhu. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kepada Khalaf al-Ahmar, aku tidak akan duduk kecuali di depan. Nah, demikianlah kami diperintahkan untuk bertawadhu kepada orang yang kami mengambil ilmu dari. Nah, namun asal ini alhamdulillah yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi pada sanadnya Muhammad Ibn Al-Hasan An-Naqash. Nah, tertuduh dengan kedustaan sehingga asalnya dhaif. Faqala al-Ghazali, la yunalu al-ilmu illa bitawadhu' wa ilqa'i sam'. Nah, tidaklah ilmu itu bisa didapat kecuali dengan tawadhu' dan apa? Dan betul-betul mengkonsentrasikan pendengaran. Kenapa? Seorang menghadiri majelis ilmu ia mendengar. Baik, jadi telinganya dikonsentrasikan untuk mendengar hal yang disampaikan. Baik. Ini dikatakan dalam Ihya Ulumuddin. Tayyib. Tapi ada tanbih yang bagus dari Syekh Abu Amr rahimahullah ta'ala. Wa kitabu Ihya Ulumuddin, ya Ihya Ulumuddin, laisa isman ala musamma, bal huwa kharabun wa dhalal. Itu judulnya bagus, ya khani billah. Ihya Ulumuddin. Menghidupkan apa? Ilmu-ilmu agama. Tapi nama ini tidak sesuai dengan yang dinamai. Nah, tayyib, seperti seorang dinamakan Mahmud, tapi nah, tukang mabuk misalnya. Dinamakan Mahmud, seorang terpuji, tapi tukang mabuk, tukang nah, tukang judi misalnya. Nah, ini juga demikian. Nah, tayyib, kitab yang rusak dan sesat. Qad haddara minhu al-ulama, para ulama telah memperingatkannya. Qala Ibnu Jauzi fi Talbis Iblis, Ibnu Jauzi mengatakan dalam Talbis Iblis, wa ja'a Abu Hamid Al-Ghazali fa sannafa lahum Kitab Al-Ihya' ala tariqatil qaum wa mala'ahu bil ahaditsil batilah wa huwa la ya'lamu butlanaha. Ini. Dan kemudian Al-Ghazali datang mengarang untuk orang-orang sufi ini akan filah kitab Ihya' yang dikarang dengan metode tasawuf, metode sufi, maka paling disukai oleh nah mereka-mereka yang belajar tarekat di negeri kita. Nah, bahkan seorang mondok katanya kalau belum belajar ihya ini belum sampai puncak, belum lulus ya khalifah. Nah, taib, padahal isinya bikin was-was, bikin berbagai macam kesesatan. Wa mala'ahu bil ahaditsil batilah, dan dia penuhi kitab ini dengan hadis-hadis yang batil, wa huwa la ya'lamu batilanha, dalam keadaan dia tidak mengetahui kebatilannya. Kenapa? Karena dia bukan ahli hadis. Batil tapi tidak tahu kebatilannya karena bukan ahli hadis. Wa takallama fi 'ilmil mukasyafah wa kharaja an qanunil fiqhi. Dia berbicara di situ tentang ilmil mukasyafah, yaitu ilmu seakan-akan dia sudah bisa melihat sesuatu naam yang tidak dilihat orang lain, yang mencapai indera ketujuh. Nah, mencapai indera ketujuh sudah, enggak ke enam lagi. Nah, sehingga bisa langsung mendapatkan wangsit, sering mendapatkan wangsit, mendapatkan na'am taib, mimpi-mimpi, dan di situ isinya kebanyakan juga kisah-kisah mimpi, ya. Sehingga keluar dari apa? Dari qanunil fiqh, ya, dari batasan-batasan fikih, aturan-aturan fikih. Taib. Contohnya, waqala, dia mengatakan, innal murada bil kawkabi wa syamsi wal qamari allawati ra'ahunna Ibrahim salawatullahi alaih anwarun nam hiya nam hasbullahi azza wa jal. Lihat, ya, seperti ini kan batil sekali. Tapi kalau sudah ada dalam kitab Ihya al-Qanifillah, itu sudah dipegang rata-rata oleh na'am mereka ini, orang-orang sufi negeri kita. Bahwa yang dimaksud dengan bintang, matahari, dan bulan yang dilihat oleh Ibrahim di surat apa ini disebutkan? Surat Al-An'am. Alhamdulillah. Nah, matahari, bintang-bintang, dan bulan yang dilihat oleh Ibrahim itu kata Ghazali adalah apa? Cahaya yang merupakan hijab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walam yurid hadhil ma'rufat. Bukan yang dimaksud oleh Ibrahim adalah apa? Perkara-perkara yang dikenal oleh kita ini. Seperti apa? Bulan, bintang yang kita lihat ini, bukan. Ini menurut Ghazali. Wa hadza min jinsi kalamil batiniyah, dan ini termasuk jenis kalam ahli batiniyah. Dan firqah batiniyah, qanifilah firqah sesat mencapai derajat kufur. Kenapa? Karena mereka menganggap Al-Qur'an itu penafsirannya, Al-Qur'an ada penafsiran yang zahir, ini penafsiran yang ada pada kita, Ibnu Katsir, kemudian Imam Sa'di, nah para imam-imam ahli tafsir ini tafsir zahir saja, mereka masih bodoh-bodoh. Kalau orang-orang batiniyah tafsirnya batin. Ya, tafsirnya apa? Yang di dalam, nah di dalamnya itu menurut mereka. Jadi namanya tafsir batin dan diketahui yang lain sembarangan akhirnya dari mimpi-mimpi dan seterusnya. Dan ini nama syaitan sumbernya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tafsir ayat kepada para sahabat ayat demi ayat. Al-Qur'an Rasul menjelaskan ayat demi ayat yang kemudian dinukilkan sampai kepada kita. Jadi ada yang namanya tafsir batin dan tafsir zahir. Tafsir ya yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan para ulama kepada kita. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Dari Ta'arudil Aqli wan Naql hatta inna Musa Ibnu Maimun sahiba dalalatil ha'irina wa huwa fil yahudi ka Abi Hamid al-Ghazali fil muslimin. Naam. Tayyib. Yamzajul aqwal an-nabawiyyah bil aqwal al-falsafiyyah. Jadi Ibnu Taimiyah membandingkan apa Musa bin Maimun yang memiliki kitab Dalalatul Ha'irin. Dia ifanifillah bagi orang-orang Yahudi kedudukannya seperti apa? Abu Hamid al-Ghazali pada kaum muslimin, yaitu apa? Yang merusak. Yang merusak tatanan ilmu. Kenapa? Karena dia menggabungkan perkataan-perkataan Nabawi dengan perkataan-perkataan ahli filsafat, sehingga menjadi rusak. Dan kapan saja ilmu filsafat masuk pada suatu cabang ilmu filsafat, dia akan merusak tatanannya. Masuk pada usul fikih menjadi ruwet. Masuk pada bidang akidah menjadi ruwet. Masuk dalam ilmu hadis menjadi ruwet. Karena ini ilmu yang merusak. Sumbernya dari apa? Dari Yunani, dari orang-orang Yunani. Baik. Ini sekilas tentang Abu Hamid Al-Ghazali yang banyak dielu-elukan oleh sebagian manusia di negeri kita. Kita selesaikan. Qala wa mahma asyara alaihi syekhuhu bi tariqin fi at-ta'limi falyuqallidhu. Maka kapan saja syekhnya mengisyaratkan tentang suatu metode dalam belajar, maka ikutilah. Nah, cuman di sini kata fal yuqallid itu tidak tepat, akhirnya. Kenapa? Karena taqlid haram. Taqlid itu haram. Tapi sawa'un kana taqlid al-alimi awi syekh, baik itu taqlid kepada seorang alim atau kepada seorang syekh, atau taqlid ga imamin minal a'immah, atau taqlid kepada salah seorang imam di antara imam-imam yang ada. Minal mutaqaddimin atau minal mutaakhirin, dari kalangan para imam terdahulu ataupun imam yang belakangan. Nah, jadi perkataan yang disebutkan di sini tidak tepat. Tapi nah, yang tepat adalah ya kapan saja mendapatkan arahan dari syekhnya, nah selama itu di atas dalil, nah dan diketahui kebenarannya, ya diikuti. Tapi kalau kemudian taklid, maka ini tidak benar. Baik. Dan apa itu taklid? Nah, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena pembahasan takliknya panjang, kita akhirkan saja. Nah, tapi bihadza subhanallahi wa bihamdihi.